Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas semua kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah tabaraka wa taala, dengan tentunya sekian banyak nikmat yang kita semuanya tidak akan bisa menghitung nikmat Allah tabaraka wa taala. Dan di antara nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala kepada kita pada siang hari ini adalah kita diberikan kemudahan oleh Allah tabaraka wa taala untuk bisa hadir di salah satu rumah Allah, di masjid ini, khanafidin akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam rangka melakukan talabul ilmi syar'i. Khanafidin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan pembacaan kejadian Hadithatul Ifik. Hadithatul Ifik yakni kedustaan yang menimpa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang pembacaan sirahnya belum selesai pada pertemuan yang sebelumnya. Insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembacaan sirah tersebut dari kitab Rawdatul Anwar fi siratin Nabiyyil Mukhtar. Namun sebelum itu kita sedikit memurajaah dari apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Ali, apa di antara faedah yang bisa kita ambil dari pelajaran kisah ini dari yang telah kita baca? Kasha. Nah, di antara kebiasaan para wanita itu senang berhias. Dari mana faedah ini diambil? Nah, yakni Aisyah radhiyallahu anha itu memakai kalung. Afif, apa faedah yang berikutnya? Faedah plus dari mana pengambilan faedahnya? Siapa? Lagi. Fadli. Apa faedahnya? Enggak nyatet. Abu Hafiz, apa faedahnya? Yang tadi itu. Abu Wifari, apa faedahnya di antaranya? Apa? Dari mana itu? Dari mana faedahnya? Nah, langsung loncat faedahnya. Jauhnya. Boleh. Tapi langsung loncat ujung. Apa faedah yang lainnya, Mifari? Kecerdasan Aisyah radhiyallahu anha. Apa diantara kecerdasan Aisyah dalam kisah ini? Nah, ketika beliau tertinggal dari pasukan Rasulullah dan pasukannya, dia enggak pergi kemana-mana. Sehingga ketika pasukan kembali dengan mudah menemukan beliau nanti di tempatnya. Itu persangkaan dugaan Aisyah. Berbeda kalau misalnya dia jalan ke sana kemari untuk nyari tempat menyusul dan seterusnya, nanti akan tambah kebingungan orang yang mencari. Itu di antaranya. Habib, apa faedah berikutnya? Saya enggak kecatat. Perasaan pelan anaknya. Siapa lagi? Abu Adam, Iwan, apa faedahnya? Jeleknya sifat fanatik pada golongan. Dari mana itu? Boleh. Dari perseteruan, atau lebih tepatnya ketika ini juga yang ujung ini faedahnya. Ketika Sa'ad bin Mu'ad ingin menawarkan diri membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul, ketika itu pimpinan Khazraj mengalami ataupun ada kesukuan dikarenakan Abdullah bin Ubay dari sukunya, sehingga hampir bertikai mereka. Nah, ini menunjukkan jeleknya kesukuan. Faedah yang berikutnya, Yahya. Apa? Nah, adab laki-laki kepada wanita yang bukan mahramnya itu tidak berbicara kecuali seperlunya. Dari mana dalilnya? Nah, dari ketika Sofwan bin Al-Mu'attal melihat Aisyah yang sendirian Naam, dialah terkejut dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Zaujatu Rasulillah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja ucapan beliau ketika melihat Aisyah tertinggal dari pasukan. Beliau tidak banyak bertanya ini dan itu, tidak bertanya kenapa engkau tertinggal, tidak juga menasehati atau mengajari Aisyah, makanya kalau mau pergi itu ngomong dulu. Tidak demikian. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakum. Dah belas, cuma dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Zaujatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan adab laki-laki kepada wanita yang bukan mahramnya. Yang bukan mahramnya adalah berbicara itu seperlunya, bukan tidak boleh berbicara sama sekali. Naam, apa faedah yang berikutnya? Siapa? Abdullah. Abu Sifa. Apa? Nah, boleh. Rasul bermusyawarah dengan sahabat. Itu menunjukkan apa? Kebiasaan Rasulullah SAW bermusyawarah. Kayaknya gak ada kemarin ya faedah ini. Masya Allah, berarti ini memang faedah. Nah, faedah yang belum disebutkan tapi memang ceritanya sudah berlalu. Ini faedah yang baru. Nah, kebiasaan Rasulullah SAW adalah bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya, terkhusus ketika ada sesuatu yang sulit untuk dipecahkan dan yang semisalnya, ketika beliau mengajak musyawarah sahabat-sahabatnya, diantaranya Ali bin Abi Thalib, begitu juga Usamah bin Zaid dan yang lainnya. Nah, tamrin, apa faedah yang lainnya? Masih ada? Hah? Oh, enggak masuk. Jumani, masuk enggak? Apa faedahnya? Joko. Nah, kebiasaan pakaian para salaf, yakni wanita ya. Kebiasaan para salaf, para wanita mereka itu berpakaian dengan pakaian yang gelap. Nah, dikarenakan Aisyah radhiyallahu anha ketika dilihat oleh Sofwan bin Mu'attal itu berbentuk hitam manusia yang sedang tidur. Begitu juga waktu itu kita bawakan hadis bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat berjamaah beliau tidak langsung melihat atau berbalik kepada para jamaah, dikarenakan memberi kesempatan bagi para wanita untuk pulang, memberikan kesempatan bagi para wanita untuk pulang. Maka diberitakan ketika itu mereka seperti burung gagak yang hitam, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, dengan pakaian-pakaian mereka. Faedah yang berikutnya masih ada enggak, Fauzi? Apa? Naam, wajah itu termasuk aurat. Dari sisi mana pendalilan bahwasanya wajah itu adalah aurat, harus ditutup? Yakni di depan selain mahram. Apa? Yakni ketika ditemukan ataupun dilihat oleh Sofwan bin Al-Mu'attal Aisyah radhiyallahu anha, nam beliau langsung mengenalnya dikarenakan dia pernah melihat Aisyah, kata penulis, qoblal hijab, sebelum turun ayatul hijab. Ini menunjukkan hijab itu wajib untuk menutup mukanya, wajahnya. dari ucapan penulis, sebelum ayatul hijab pernah melihatnya. Kalau hijab ataupun wajah itu enggak wajib ditutup, enggak perlu ucapan ini. Bisa dipaham ya? Enggak perlu ucapan beliau pernah melihatnya sebelum hijab. Langsung dia mengenalnya karena memang wajahnya langsung kelihatan, tidak ada ucapan dia telah melihatnya sebelum turun ayatul hijab. Begitu juga yang menunjukkan wajah juga harus ditutupi, dia adalah aurat, dikarenakan Aisyah ketika mendengar suara Sofwan bin Al-Mu'attal radhiyallahu anhu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, zaujatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia langsung menutupkan jilbabnya ke mukanya. Ya, kalau muka itu bukan perkara yang wajib ditutup, maka ngapain nutupkan apa? Jilbabnya ke muka. Sahih? Benar enggak kira-kira? Kalau tiba-tiba di jalan ada wanita bertemu laki-laki, dia enggak pakai hijab. Kalau memang enggak berkeyakinan wajib hijab itu, ngapain ditutup? Ketemu laki-laki ditutup. Enggak demikian. Padahal dari tadi terbuka. Padahal dari tadi sebelumnya terbuka. Banyak laki-laki yang melihatnya. Ya khana hidin rahimani wa rahimakumullah. Ketika dia spontanitas menutup wajahnya dengan jilbabnya, ini menunjukkan wajibnya hijab tersebut menutupi wajahnya. Ya khana hidin rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara dalil yang menunjukkan wajibnya hijab bagi wanita itu menutupi seluruh tubuhnya termasuk wajahnya dan juga telapak tangannya. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Masih ada enggak faedahnya Abu Sakib? Erik. Siapa itu? Hanif. Wallahu alam. Lampung juga, sudah. Nah, baru sekali enggak hadir kan sudah banyak luput faedah, apalagi berkali-kali. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Tapi memang kalau enggak ikut tuh enak alasannya. Nah, enggak ikut. Ikut pun belum tentu bisa. Tapi kan daripada lupa mending alasan enggak ikut. Benar enggak? Lebih kuat alasannya itu lupa atau alasan enggak ikut? Ya, enggak ikut. Ini khalafidin rahimani wa rahimakumullah. Ini beberapa faedah yang bisa kita ambil pada pertemuan yang sebelumnya. Masih ada yang lainnya, tapi insyaallah cukup. Kita lanjutkan, nanti khawatir enggak selesai. Kita lanjutkan. Qala Asy-Syaikh Shafiur Rahman Al-Mubarakpuri rahimahallahu taala. Pada paragraf yang sebelumnya disebutkan bahwasanya Aisyah itu sakit ketika tiba di Madinah dan sakitnya sampai sekitar sebulan. Dan sementara maka Madinah sendiri bergoncang dengan ucapan orang-orang yang memfitnah beliau dalam keadaan beliau enggak tahu sama sekali. Hanya saja yang meragukan beliau adalah sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadinya lembut ketika beliau sakit, nam itu tidak lagi beliau dapatkan. Biasanya beliau kalau Aisyah sakit, beliau duduk di sisinya lembut. Nah, ini tidak didapati oleh Aisyah radhiyallahu anha. Cuma beliau masuk menemui Aisyah, mengucapkan salam, menanyakan kabar, kemudian kembali dan tidak duduk di sisi beliau. 6. Dan setelah itu paragraf yang berikutnya, ini biar nyambung. Pada masa ini beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dan wahyu pun tidak turun. Dari sini kemarin ada faedah ini menunjukkan ayatun min ayatin nubuwah, tanda dari tanda kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu bukan bikinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi murni wahyu dari Allah tabaraka wa taala. Nah, kalau Al-Qur'an dari sisi beliau sallallahu alaihi wasallam tidak terjadi tentunya kegoncangan-kegoncangan sampai berjalan sebulan, sampai beliau pun mengajak musyawarah sahabat-sahabatnya. Ini menunjukkan Al-Qur'an itu bukan buatan beliau, bukan dari beliau. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin. Nah, kemudian beliau mengajak musyawarah para sahabatnya ketika wahyu lama enggak turun. Di antara yang diajak musyawarah adalah Ali radhiyallahu anhu, begitu juga Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Adapun Ali radhiyallahu anhu, beliau secara sepintas isyarat, tidak apa-apa engkau menceraikannya wahai Rasul karena wanita itu banyak. Sementara Usamah bin Zaid itu mengisyaratkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menahan Aisyah radhiyallahu anha, dikarenakan Aisyah itu katibril khalis, seperti emas murni, seperti emas murni. Dan juga yang diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk musyawarah istri beliau. Istri beliau yang istri yang satu ini merupakan kalau bahasanya saingan berat Aisyah radhiyallahu anha, yaitu Zainab bintu Jahsin. Zainab bintu Jahsin, yang dia ini termasuk madunya Aisyah radhiyallahu anha, dan disebutkan dia ini saingan yang paling berat dirasa oleh Aisyah radhiyallahu anha. Siapa? Zainab bintu Jahsin. Paham enggak saingan maksudnya ya? Kan banyak istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi yang dirasa oleh Aisyah paling berat saingannya, karena masing-masing istri itu kan berupaya untuk meraih cinta suaminya, berupaya, berusaha untuk supaya cinta suaminya lebih berat kepada dia. Maka disebutkan bahwasanya yang paling berat saingan Aisyah adalah Zainab bintu Jahsin radhiyallahu anha. Naam. Ini terbukti ketika para istri-istri Nabi radhiyallahu anha, mereka mengutus Fatimah. Mereka mengutus Fatimah untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta keadilan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bintu Abi Quhafah. Bintu Abi Quhafah yakni Aisyah radhiyallahu anha. Naam. Maka Fatimah pun datang menemui ayahnya, wahai Rasulullah, istri-istrimu itu mengutus aku mempertanyakan naam keadilanmu terhadap Aisyah. Karena tentunya sudah kita ketahui yang dari istri-istri Rasulullah yang paling mereka beliau cintai adalah Aisyah, dan ini bukan perkara yang tidak adil kalau secara hukum syar'i. Nah, karena kecintaan itu sesuatu yang tidak akan bisa sama. Kecintaan terhadap seseorang itu tidak akan bisa disamakan. Mesti akan lebih condong cinta kepada yang ini kurang dan seterusnya. Cuma kecondongan kecintaan tersebut tidak menyebabkan tidak adil dalam masalah nafkah dan juga giliran bermalam. Maka Fatimah diberi penjelasan, nanti akan masuk kisahnya pada tempat yang lain ini. Nah, diberikan penjelasan oleh Rasulullah SAW, akhirnya pulang Fatimah menghadap kepada istri-istri Nabi SAW. Maka istri-istri Nabi ini manusiawi, khanahdin rahimani wa rahimakullah, kamu gak bisa apa-apa. Nah, Ini pernah kita dapatkan di daurah di Lampung kayaknya. Naam, Ustaz Muhammad Irfan. Naam, maka akhirnya dah, enggak usah kamu ganti Fatimah. Siapa yang diutus berikutnya? Yang diutus berikutnya adalah Zainab bintu Jahsin. Maka ketika datang Zainab, kata Aisyah radhiyallahu anha, ini saingan berat yang datang ini. Sampai kisahnya ketika itu Zainab mengemukakan alasan-alasannya, kata Aisyah, saya menunggu kapan diberi izin oleh Rasulullah untuk menjawab hujah-hujahnya Zainab bintu Jahsin. Nam, sampai ketika aku melihat Rasulullah telah memberikan isyarat membolehkan aku untuk menjawab, maka aku jawab Zainab bintu Jahsin. Maka ketika dia jawab, maka Rasulullah SAW mengatakan, hadhihi ibintu Abi Quhafa, inilah dia putrinya Abi Quhafa. Artinya memuji Aisyah bisa menjawab hujah-hujahnya Zainab bintu Jahsin. Ini persaingan antar madu, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Cuma syahidnya ketika Zainab bintu Jahsin datang, naam, Aisyah mengatakan inilah yang paling berat saingan di antara istri-istri yang ada. Nah, Rasulullah bertanya, mengajak musyawarah saingannya. Paham enggak maksudnya? Paham maksudnya ya? Yang diajak musyawarah adalah Zainab bintu Jahsin. Dalam keadaan sekarang yang ada apa sedang diisukan ini lawannya, madunya. Kalau terjadi di zaman sekarang ini gimana? Kira-kira nampaknya langsung ceraikan saja lawannya. Tapi lihat ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, apa jawaban Zainab bintu Jahsin? Naam, ma narahu illal khaira ya Rasulullah, tidaklah kami melihat manaraha illal khair, tidaklah kami melihat pada diri Aisyah radhiyallahu anha, kata Zainab bintu Jahsin, kecuali kebaikan. Nah, enggak ada yang jelek pada Aisyah, padahal apa? Saingannya ya khonafuddin rahimani wa rahimakumullah. Kejadian seperti ini tidak membuat Zainab bintu Jahsin tidak mengatakan al-haq, tidak mengatakan kebenaran. Walaupun dia saingannya, madunya, ya khonafuddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau memang kenyataannya memang Aisyah tidak ada pada dia kecuali kebaikan, dia katakan demikian. Mana roha ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illal khair. Tidak ada yang kami lihat dari Aisyah kecuali kebaikan. Tahan dia. Maka habis itulah, habis mendapatkan bermusyawarah dengan Zainab bintu Jahsin radhiyallahu anha, istri beliau, Rasulullah pun naik mimbar berceramah, meminta apa alasan orang-orang yang menuduh Aisyah radhiyallahu anha yang telah mengganggu keluarga beliau, keterlaluan mengganggu beliau. Setelah bermusyawarah dengan siapa? Usamah bin Zaid dan yang lainnya, dan setelah itu yang terakhir Zainab bintu Jahsin radhiyallahu anha, istri beliau. Ini disebutkan dalam tempat yang lainnya. Kalau di kitab ini cuma pada apa? Kayaknya disebutkan pada Usamah bin Zaid, Ali dan Usamah. Maka ketika beliau naik mimbar dan minta alasan orang-orang yang telah menyakiti keluarga beliau, maka ketika itulah baru tokohnya Aus meminta izin untuk membunuh Abdullah bin Ubay. Tetapi dia dibela karena kesukuan oleh pimpinan Khazraj, yaitu Sa'ad bin Ubadah. Ini kemudian terjadi perseteruan, kemudian dilerai, diselesaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini khonafuddin rahimani wa rahimakumullah, akhir pertemuan yang kemarin. Kemudian sebelumnya adapun tokoh Aus disebutkan kemarin adalah Sa'ad bin Ubadah. Ini sebenarnya terjadi perselisihan, nam apakah Sa'ad bin Ubadah atau Usaid bin Khudair? Usaid bin Khudair. Terjadi perselisihan dikarenakan para ahli sejarah berbeda pendapat. 6. Peristiwa ini, peperangan terhadap Bani Mustalik itu setelah perang Khandaq atau sebelum perang Khandaq. Ini terjadi perselisihan. Perang Khandaq dulu, yang pada perang Khandaq itu setelah itu Rasul memerangi siapa? Bani Quraidah. Setelah perang Khandaq, baru beliau mandi sebentar, didatangi oleh Malaikat Jibril. Belum selesai wahai Muhammad, kita harus menuju Bani Quraidah. Kita selesaikan Bani Quraidah. Nah ini dulu, perang Khandaq dan juga perang Bani Quraidah atau Bani Mustalik dulu. Kenapa perselisihannya terjadi disebabkan ini? Dikarenakan kita tahu, pada perperangan Bani Quraidah ketika itu Sa'ad bin Mu'ad terluka. Ingat ya, Sa'ad bin Mu'ad terluka. Yang dia berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk tidak dimatikan sebelum puas dengan memutuskan Bani Quraidah. Nah setelah selesai, tidak lama setelah itu Sa'ad bin Mu'ad meninggal. Paham ya? Nah, kalau yang berpendapat perang Bani Mustalik dulu yang ini, baru perang Khandaq, maka tidak ada masalah. Itu Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad berarti belum meninggal dunia. Paham apa maksudnya? Kalau kan ini kan Bani Mustalik, dikatakan nah pimpinannya adalah Sa'ad bin Mu'ad. Kalau Bani Mustalik peperangan terhadap Bani Mustalik terlebih dahulu sebelum perang Khandaq, maka enggak ada masalah. Memang Sa'ad bin Mu'ad belum meninggal dunia. Paham enggak maksudnya? Tetapi sebagian ahli sejarah yang mengatakan, enggak, kalau kitab ini kan perang apa? Perang Khandaq dulu kan? Khandaq sudah selesai. Sementara Sa'ad bin Mu'ad telah meninggal dunia. Kok sekarang disebutkan Sa'ad bin Mu'ad? Bisa dipahami ya? Itu yang menjadi iskal ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga sebagian mereka mengatakan, karena yang mengatakan Khandaq terlebih dahulu, yang ini bukan Sa'ad bin Mu'ad tetapi apa? Usaid bin Khudair. Nah, kita ketahui memang dua orang ini tokohnya Aus yang masuk Islam di tangannya Mus'ab bin Umair di awal dahulu kan? Sa'ad bin Mu'ad, Usaid bin Khudair, kemudian enggak puas datang Sa'ad bin Mu'ad, tokohnya ingin mengusir Mus'ab bin Umair, sampai akhirnya dua-duanya masuk ke dalam Islam. Nah, sehingga kalau yang berpendapat peperangan Bani Mustalik dulu sebelum perang Khandaq, enggak ada iskal kalau pimpinan ini sekarang apa? Sa'ad bin Mu'ad belum meninggal dunia. Cuma yang iskal adalah ketika yang berpendapat perang Khandaq dulu memerangi Bani Quraidah baru Bani Mustalik. Sa'ad bin Mu'ad telah meninggal dunia, maka oleh sebab itulah sebagian para ulama mengatakan pimpinan Aus ini bukan Sa'ad bin Mu'ad, yakni pada perang Mustalik ini, tetapi Usaid bin Khudair. Nah, semoga difahami. Kita lanjutkan kisahnya. Qala Asy-Syaikh Shafiyur Rahman Al-Mubarakpuri rahimahullah wa kharajat Aisyah radhiyallahu anha dzalikal yauma lihajatiha lailan. Dan Aisyah radhiyallahu anha pada hari itu keluar pada malam hari untuk menunaikan hajat. Dan Aisyah pada malam itu keluar untuk menunaikan hajatnya. Sebagaimana telah sering kita sampaikan, di zaman dahulu para wanita itu, ataupun di zaman dahulu belum ada mirhab, belum ada toilet yang dibangun di rumah. Mereka kalau mau buang hajat, para wanita itu malam hari ke tempat yang sepi. Waqad naqahat minal marad, dalam keadaan beliau sudah sembuh dari sakit. Beliau sudah sembuh dari sakit. Wa ma'aha ummu Misthah, dalam keadaan bersama beliau ada Ummu Misthah. Ditemani oleh Ummu Misthah. Fa'atharat fi mirtiha, Maka tiba-tiba Ummu Misthah ini tergelincir karena tersandung pakaiannya, mantelnya. Fa'asarat apa? Tersandung. Ini apa? Keinjak lah ya. Keinjak, tergelincir. Terinjak ke mantelnya. Ini menunjukkan apa? Pakaian wanita itu panjang. Bisa dipahami ya? Pakaian pelik wanita itu panjang. Ataupun apa? Melewati bukan kayak mata kayak laki-laki. Nah, sudah kita sebutkan pakaian wanita ketika Rasul menyebutkan izarul mu'min ila nisfi saqah. Nah, sarungnya mukmin itu sampai setengah betis, maka para wanita mengatakan, "Wahai Rasulullah, kalau gitu ya kelihatan." Maka kata Rasul, dipanjangkan sejengkal atau sehasta. Itu wanita dipanjangkan sejengkal ataupun sehasta dari setengah betis sehingga tertutup seluruh kakinya. Sehingga Ummu Misthah ketika itu terjatuh, tergelincir di mantelnya ketika berjalan. Maka terkejut ketika dia tergelincir, fada'at ala ibniha Misthah. Maka dia mendoakan kejelekan untuk putranya Misthah. Untuk putranya yang bernama Misthah. Ibunya mendoakan kejelekan untuk anak laki-lakinya. Terkejut ketika dia terjatuh, spontanitas mendoakan apa? Kejelekan untuk anaknya. Misthah. Fastankarat dzalika Aisyata. Dan hal tersebut diingkari oleh Aisyah. Dalam tempat yang lain disebutkan, jelek sekali ucapanmu wahai Ummu Misthah. Ini menunjukkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, selayaknya bagi orang tua baik ayah maupun ibu itu mendoakan kebaikan untuk anak-anaknya, bukan mendoakan kejelekan. Nah, karena dikhawatirkan, dan termasuk doa yang mustajab adalah doa orang tua untuk anak-anaknya. Maka ketika walaupun enggak sengaja Ummu Misthah, spontanitas ketika dia tergelincir mendoakan kejelekan untuk anaknya Misthah diingkari oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jelek sekali ucapanmu mendoakan kejelekan untuk apa? Anak. Aisyah ketika ini sudah sembuh ini, beliau masih belum tahu keributan, kegoncangan yang ada di Madinah. Fa'akhbarat hal khabar. Maka Ummu Misthah pun memberitakan khabarnya kepada Aisyah. Kenapa kok bisa mendoakan kejelekan untuk anaknya? Wa anna ibnaha mimman yaqulu biqaulihim. Ummu Misthah menceritakan kegoncangan isu yang menimpa di kota Madinah tentang Aisyah dan Safwan bin Mu'attal. Dan kata Ummu Misthah, anaknya ini yang bernama Misthah termasuk orang yang terpengaruh dengan ucapan mereka. Yaitu Misthah terpengaruh ikut berbicara tentang Aisyah radhiyallahu anha. Maka itulah sebab dia mendoakan kejelekan. Mendengar ini ikhwan rahimani wa rahimakumullah, faraja'at Aisyatu fasta'zanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa atat abawaiha. Maka Aisyah pun pulang kemudian minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau pun mendatangi kedua orang tuanya. Naam. Ini ada faedah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau seorang istri pengin ke rumah orang tuanya harus izin kepada suaminya. Nah, faraja'at Aisyah fasta'zanat Rasulullah SAW wa atat abawaiha. Maka pulanglah Aisyah ke rumah kemudian minta izin kepada Rasulullah SAW untuk mendatangi, untuk ke rumah orang tuanya. Ini menunjukkan sekali lagi untuk para istri ketika mau ke rumah orang tuanya yang kemungkinan enggak jauh, dekat, hendaknya dia izin kepada suaminya. Biar suaminya tidak mencari ketika dia enggak ada di rumahnya. Nah, padahal ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kondisinya Aisyah demikian. Nah, sedang sedang enggak enak ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tapi beliau tetap izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ta'akkada ladaiha al-khabar ja'alat tabki. Maka tatkala kuat beritanya di sisi Aisyah radhiyallahu anha, mulailah beliau menangis. Jadi selama ini sebulan beliau sakit tuh orang sudah berbincang-bincang membicarakan beliau, beliau enggak tahu sama sekali. Nah, beliau enggak tahu sama sekali. Ketika kuat di sisinya berita tersebut, beliau pun mulai menangis. Wa tabki hatta bakat lailataini wa yauman. Maka beliau pun menangis sampai menangisnya itu dua malam sehari. Apa? Sehari dua malam. Bagus bahasa enaknya. Dua malam sehari atau sehari dua malam? Bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Arabnya dua malam sehari. Kalau bahasa kita? Sehari dua malam. Al-muhim, apa yang bagusnya wallahu a'lam, yang jelas dua malam sehari. Nah, kalau bahasa Al-Quran pun juga yang disebutkan malam dulu. Bahasa Al-Quran pun seingat ana disebutkan penyebutan itu malam dulu baru siang. Dalam surah apa? Al-Haqqah ya. Al-Haqqah. Saba'a layalim wa thamaniyata ayyamin husuma. Nah, 7 malam dan juga 8 hari. Saba'a layalim wa thamaniyata ayyamin husuma. 7 malam 8 hari berturut-turut ketika Allah menjelaskan hukuman kepada kaumnya Nabi Hud. Nah, malam dulu. Tapi kita biasanya siang dulu sehari semalam. Kalau bahasa Al-Qur'an semalam sehari. Wallahu a'lam, apa melihat mulainya wallahu a'lam. Al-muhim 2 malam sehari beliau menangis. Wa lam taktahil athna'aha binaumin. Beliau tidak bisa tidur selama 2 malam sehari. Walam yarqa' laha dam'un, dan air mata beliau tidak berhenti mengalir terus selama 2 malam sehari. Hatta dhannat wa dhanna abawaha annal buka'a falaqa kabidaha. Sampai dia mengira dan juga kedua orang tuanya mengira tangisan Aisyah itu akan memecahkan hatinya. Saking lamanya menangis 2 malam sehari. Mendengar berita fitnah tersebut ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Waja'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subahal lailati tsaniyah fajalasa wa tashahhada. Dan datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui Aisyah pada pagi malam yang kedua. Pada pagi malam yang kedua. Berarti kan 2 malam sebelumnya, kemudian siang, malam, nah paginya ini. Berarti kan 2 malam sehari. Nah, pada malam subuh malam yang kedua, itu Aisyah masih menangis. Rasulullah duduk di sisi Aisyah wa tasyahada, dan beliau bersyahadat, bertasyahud. Waqala, dan beliau mengatakan amma ba'du, adapun setelah itu ya Aisyah, wahai Aisyah, Fa innahu balagani anka kadza wa kadza. Sesungguhnya telah sampai kepadaku tentang engkau, balagani anki kadza wa kadza. Afan? Telah sampai kepadaku tentang engkau demikian dan demikian. Fa in kunti bari'atan fasayubarri'ukallah. Kalau engkau suci, bebas dari tuduhan tersebut, maka Allah akan menyucikan engkau. Kalau engkau benar-benar suci dari tuduhan tersebut, maka Allah yang akan menyucikan engkau. Wa in kunta almamta bidzanbin fastaghfirillah wa tubi ilaihi. Dan jika engkau benar-benar terjatuh dalam dosa, maka beristighfarlah kepada Allah dan bertaubatlah kepadanya. Fa innal abda idza tarafa bidzanbihi tsumma taba ila Allahi taballahu alaihi. Maka sesungguhnya seorang hamba jika dia mengakui dosa-dosanya kemudian bertaubat kepada Allah, maka Allah pun akan menerima taubatnya. Wa hina idzin qalasa dam'uha. Maka ketika itulah, ketika dia mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, berhentilah atau surutlah air matanya. Wa qalat li kullin min abawaihi an yujiba. Dan dia pun berkata kepada masing-masing dari kedua orang tuanya untuk menjawab. Falam yadriya ma yaqulan. Maka Abu Bakar dan juga istrinya, kedua orang tua Aisyah, tidak mengetahui apa yang harus mereka ucapkan. Tidak mengetahui apa yang harus mereka ucapkan. Ini benar-benar luar biasa. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, fitnahnya. Faqalat wallahi laqad alimtu. Maka ketika keduanya tidak mengetahui apa yang harus diucapkan, berkatalah Aisyah radhiyallahu anha, demi Allah, sungguh aku mengetahui. Laqad sami'tum bihadzal haditsi hatta istaqarra fi anfusikum. Sungguh kalian telah mendengar berita ini sampai merasuk, menancap di dalam jiwa-jiwa kalian. Wa saddaqtum bihi, dan kalian telah membenarkannya. Maka kata Aisyah, fala in qultu lakum inni bari'atun wallahu ya'lamu anni bari'ah la tusaddiqunani. Maka sungguh kata Aisyah kepada kedua orang tuanya, seandainya aku katakan kepada kalian aku suci, sesungguhnya aku suci, berlepas diri dari perbuatan tersebut, dan Allah mengetahui bahwasanya aku benar-benar suci, kalian pasti tidak akan membenarkan aku. La tusaddiqunani. Kalian tidak akan membenarkan aku. Wala in araf i'taraftu lakum bi amrin. Dan jika aku mengaku kepada kalian dengan sebuah perkara, wallahu ya'lamu anni minhu bari'atun, dan Allah mengetahui bahwasanya aku berlepas diri dari perkara tersebut, latusaddiqanni, niscaya kalian akan membenarkan aku. Ini sungguh luar biasa fitnahnya. Sampai kata Aisyah, seandainya aku katakan kepada kalian berdua aku suci, kalian gak bakal percaya. Dan seandainya aku mengaku, kalian pasti percaya. Pasti percaya. Padahal aku berlepas diri, dan Allah tahu bahwasanya aku berlepas diri dari perbuatan tersebut. Maka kata Aisyah, fa wallahi la ajidu li walakum mathalan illa kama qala Abu Yusuf fa sabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Maka kata Aisyah, demi Allah, aku tidak mendapati permisalan untuk aku dan kalian. Aku tidak mendapati permisalan untukku dan untuk kalian kecuali sebagaimana perkataan Abu Yusuf. Abu Yusuf yakni ayahnya Yusuf, Yakub alaihi salam. Ketika dia mengatakan fasabrun jamil, Tidak ada yang bisa aku lakukan kecuali bersabar dengan sabar yang indah. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Dan Allah, ya Allah lah tempat minta pertolongan terhadap apa yang kalian sifatkan. Yani ketika saudara-saudaranya Yusuf membawa darah 6 kambing dilumurkan di bajunya Yusuf dan mengatakan Yusuf telah diterkam oleh serigala. 6 Bal sawwalat lakum anfusukum amran fasabrun jamil. Bahkan kata Yakub kepada anak-anaknya yang mengaku Yusuf telah dibawa, telah diterkam oleh serigala, bahkan perbuatan jelek kalianlah yang menghias-hiasinya. Bahkan diri-diri kalian sendiri, jiwa-jiwa kalian sendiri yang menghias-hiasi perbuatan jelek kalian. Maka tidak ada bagiku, kata Yakub, kecuali sabrun jamil. Nah, bersabar dengan kesabaran yang indah. Enggak banyak. Padahal Nabi Yakub ketika itu enggak percaya. Tidak percaya dengan apa yang diberitakan oleh anak-anaknya bahwa Yusuf telah diterkam serigala. Mereka itu membawa bajunya Yusuf, dilumuri oleh darah kambing, tetapi lupa merobek-robek bajunya Yusuf. Lupa merobek-robek bajunya Yusuf. Yang namanya diterkam serigala itu enggak darahnya tok menempel, tapi bajunya akan apa? Ya compang-camping, robek. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini enggak bajunya utuh, cuma ada darah serigala. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, apa serigalanya lepas baju dulu? Lepasin baju baru lah, enggak demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, tambahan ini ana baca di dalam kuduah ya. Dalam Al-Qur'an enggak ada tambahan yang ini, yang apa? Bajunya utuh enggak robek-robek. Ini ana baca kalau enggak salah di majalah kuduah. Ini khana fidin rahim. Ini biar enggak terkesan ana sendiri yang nambahi. Nah, ini khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Maka tidak ada kata lain kecuali sabrun jamil. Cuma dia berhenti air matanya karena Rasul berjanji, kalau engkau suci wahai Aisyah, akan turun wahyu dari Allah yang akan mensucikan engkau. Nah, karena beliau merasa suci, khana merasa apa? Tidak melakukan perbuatan tersebut, maka insyaallah pasti akan turun wahyu yang menyucikan beliau. Tsumma tahawwalat wa taja'at, kemudian beliau berpindah, kemudian berbaring. Berpindah dari hadapan kedua orang tuanya, kemudian berbaring. Wa nazalal wahyu sa'atahu, dan ketika itulah turunlah wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasurriya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yadhhab, maka hilanglah kesedihan, bergembiralah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau pun tertawa. Fakanat awwalu kalimatin takallama biha an qala ya Aisyah amma Allahu qad barra'aka, atau amma Allahu qad faqad barra'aki. Maka awal kalimat yang diucapkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan wahai Aisyah, adapun Allah, sungguh Allah telah membersihkan engkau, menyucikan engkau. Faqalat laha ummuha, maka ibunya Aisyah berkata kepadanya, kumi ilaihi, berdirilah temui dia. Nah, berdirilah temui dia. Faqalat wallahi la akumu ilaihi wala ahmadu illallah. Maka Aisyah mengatakan, demi Allah, aku tidak akan berdiri menuju kepadanya, aku tidak memuji kecuali hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Walladhi, ini waktu sudah habis, walladhi anzalahu Allah ta'ala fi bara'atiha 16 ayatin fi suratin Nur, dan yang Allah turunkan tentang kesucian Aisyah radhiyallahu anha adalah 10 ayat dalam surah An-Nur yang dimulai dari firman Allah Ta'ala, innal ladhina ja'u bil ifki usbatum minkum. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nur yang dimulai dari ayat yang ke-11 sampai yang ke-20. Pembersihan Aisyah dari tuduhan dusta ini Allah abadikan dalam Al-Quran dalam surah An-Nur ayat yang ke-11 sampai yang ke-20. Di antaranya dalam ayat yang ke-11 Allah mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan kedustaan mereka adalah sekelompok dari kalian. Ini menunjukkan tidak semua para sahabat terpengaruh. Usbatum minkum, sebagian, sekelompok dari kalian. Nanti akan dilihat beberapa orang sahabat yang terpengaruh. Nah, sesungguhnya yang mendatangkan kedustaan itu adalah sekelompok dari kalian. La tahsabuhu syarrul lakum, jangan kalian mengira itu jelek bagi kalian. Bal huwa khairul lakum, bahkan itu kebaikan bagi kalian. InsyaAllah. Nampak ketika kejadian jelek, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, tetapi Allah mengatakan bal huwa khairul lakum, bahkan itu kebaikan bagi kalian. Bahkan ketika Aisyah sakit yang mengantarkan beliau mau meninggal dunia, ikhwanuddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara yang menjenguk beliau adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Maka ketika Abdullah bin Abbas menemui Aisyah radhiyallahu anha, maka beliau menyebutkan keistimewaan-keistimewaan Aisyah. Sebagaimana ketika Umar ditusuk kemudian sakit beberapa hari sebelum beliau meninggal dunia, datang seorang pemuda kemudian menyebutkan keistimewaan-keistimewaan Umar. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anha, beliau pun ketika itu datang menemui Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau pun menyebutkan keistimewaan, kebaikan-kebaikan Aisyah radhiyallahu anha. Ini khonahuddin rahimani wa rahimakumullah. Dan di antaranya ada beberapa, 3 ataupun 4 yang disebutkan oleh Aisyah. Naam, di antaranya ayat ini, ayat tentang kesucianmu dibaca sampai hari kiamat, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anha. Diabadikan, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Naam, itu pujian. Maka ketika dipuji oleh Ibnu Abbas dengan sekian pujian, termasuk ayat tentang tayamum. Nah, disyariatkan tayamum itu juga disebabkan asalnya karena Aisyah. Nah, yang juga kehilangan kalungnya sampai sibuk para sahabat mencari kalungnya Aisyah. Nah, sibuk para sahabat mencari kalungnya Aisyah sampai tiba waktu sholat mereka enggak punya air, enggak ada air, sampai akhirnya turunlah ayat tayamum. Asalnya adalah kalung Aisyah yang juga tertinggal. Disebutkan oleh ahli sejarah bahwasanya kalung Aisyah tertinggal itu terjadinya dua kali ini, kemudian pada peristiwa ayat tentang turunnya ayat tentang tayamum. Naam. Tapi masya Allah, Aisyah justru mengatakan, aku ini nasyan mansia. Naam. Seandainya aku ini ketika dipuji oleh Ibnu Abbas dengan sekian pujian yang sampai turun ayat Al-Quran tentang Aisyah, Aisyah mengatakan, duhai kiranya, naam, aku ini nasyan mansia, sesuatu yang dilupakan saja, jangan disebut-sebut. InsyaAllah. Ini tawaduknya Aisyah radhiyallahu anha. Sekian banyak pujian dan benar-benar pujian turun Al-Quran, beliau cuma mengatakan, aku ini menjadi sesuatu yang dilupakan saja. Nah, begitu juga ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dipuji dengan sekian banyak pujian, dan memang kenyataan, nah, Di antara pujiannya, dulu engkau itu Umairan, dulu engkau Umar kecil, kemudian engkau menjadi Umar besar, kemudian setelah itu engkau menjadi Amirul Mukminin. Sekian banyak pujian kepada Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu menjelang kematiannya. Tetapi Umar ketika itu mengatakan apa? Aku berharap yang penting impas saja sudah. Tahu impas ya? Ya enggak berat dosanya, enggak berat timbangan kejelekannya. Enggak apa-apa, enggak apa, enggak banyak kebaikan-kebaikan ini, kalau sudah impas saja itu aku sudah senang. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan tawadhu'nya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, tidak sombong, tidak bangga dengan pujian-pujian yang ditujukan kepada mereka. Padahal pujiannya bukan apa? Bukan basa-basi pujiannya. Memang sebenarnya. Nah, kita ini dipuji basa-basi senangnya enggak ketulungan. Nah, kamu begini senyum-senyum padahal ya enggak gitu. Ini khalaf bin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga berupaya kita untuk meniru para salaf. La tahsabuhu syarral lakum. Nah, jangan kalian mengira itu jelek bagi kalian, bal huwa khairul lakum, bahkan itu baik bagi kalian, banyak hikmah padanya. Kata Allah, li kulli mri'in minhum maktasaba minal itsm, masing-masing orang dari mereka, yakni yang ikut campur atau yang ikut terkena fitnah tersebut akan mendapatkan dosa sesuai dengan usahanya, sesuai dengan peran sertanya dalam fitnah tersebut. Walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim, dan orang yang mengambil bagian besar dalam fitnah tersebut di antara mereka, bagi dia azab yang besar. Itu isyarat kepada siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dialah yang mengambil bagian terbesar dalam fitnah tersebut, falahu adzabun adzim. Adapun yang likulli imrin minhum maktasaba minal itsm, masing-masing orang mendapatkan sesuai dengan dosa sesuai dengan usahanya, itu seperti di bawah ini. Nah, yang terakhir, tsumma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilan nasi fa khatabahum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluar menuju manusia, kemudian berkhutbah di hadapan mereka. Wa tala alaihim ma anzalallahu min bara'atiha. Kemudian beliau membacakan kepada manusia apa yang Allah turunkan tentang bersihnya Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan. An-Nur ayat 11-20. Falamma nazala, maka tatkala turun ayat ini, amara bi rajulaini wa imra'atin minal mu'minin al-khalisin fajulidu kullu wahidin 80 jaldah. Maka tatkala turun ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dua orang laki-laki dan seorang wanita dari kalangan kaum mukminin yang ikhlas. Nah, tetapi apa? Mereka terpengaruh dengan berita ini, tetapi mereka orang mukminin yang ikhlas. Rasulullah memerintahkan kedua orang laki-laki ini dan juga seorang wanita ini dicambuk masing-masing 80 kali cambukan. Ini namanya haddul qadzab. Haddu al-qadzab, hukuman had bagi orang-orang yang menuduh orang lain berbuat fahisyah. Nah, dalam keadaan tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka dicambuklah 3 orang ini, 2 orang laki-laki dan seorang wanita. Dan mereka ini sekali lagi orang-orang mukmin yang mukhlis, yang ikhlas, bukan kalangan munafikin, supaya jangan disalahpahami. Nah, cuma terpengaruh dengan berita. Wahum, mereka adalah yang pertama Hassan bin Thabit. Hassan bin Thabit, ini penyairnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasa beliau menjawab syair-syair orang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, Hassan bin Thabit. Kemudian yang kedua, Misbah bin Uthatha. Misbah tadi yang didoakan kejelekan oleh Ummu Misbah. Misbah bin Uthatha. Dan yang ketiga, Hamnah bintu Jahsin. Hamnah bintu Jahsin. Hamnah bintu Jahsin ini adalah saudarinya siapa? tadi Zainab bintu Jahsyin. Kalau Zainab tadi dia mengatakan tidaklah kami melihat pada diri Aisyah kecuali kebaikan, sementara saudarinya terpengaruh dengan berita tersebut, maka disebutkan di sini zallat aqdamuhum fa'afadu fil ifk, tergelincir kaki-kaki mereka, maka mereka pun terjerumus, terjatuh dalam fitnah ini, terbawa dengan tuduhan dusta tersebut. Perhatikan dari beda dengan orang-orang munafikin, mereka-mereka ini dikatakan oleh penulis zallat aqdamuhum, tergelincir apa kaki-kaki mereka. Maknanya bukan sengaja ingin menyebarkan berita dusta, tapi terpengaruh dalam keadaan apa? Tidak punya niatan yang jelek. Berbeda dengan orang-orang munafikin yang memang punya niatan jelek, menyebarkan kejelekan di tengah-tengah kaum muslimin. Dan sekali lagi, ketika mereka telah terkena haddul qadzab, itu sebagaimana sering kita pelajari bahwasanya hukuman had itu kafarah terhadap dosa-dosanya. Wa amma rasul munafiqin alladzi tawalla kibrahu wa rafaqata wa rafaqa tuhu. Adapun pimpinan orang-orang munafikin dan juga teman-temannya yang mengambil bagian besar dalam fitnah ini, falam yu'aqabu fi hadhil hayatid dunya, mereka tidak dihukum dalam kehidupan dunia ini. Masya Allah, yang ambil bagian besar tidak dihukum, sementara yang terpengaruh dihukum. Jangan dikatakan enggak adil lah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan kebaikan bagi tiga orang ini. Nah, karena dengan dihukum di dunia itu sebagai kafarah yang membersihkan dosa-dosa mereka. Hukuman di dunia itu lebih baik daripada dihukum di akhirat. Apa maksudnya ya? Hukuman di dunia itu lebih baik daripada ditangguhkan di akhirat. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Tiga orang sahabat ini dihukum had di dunia, sementara orang-orang munafikin ditangguhkan nanti pada hari kiamat. Walakinnahum sayakifuna baina yadayillahi yaumad din. Akan tetapi mereka akan berdiri di hadapan Allah nanti pada hari kiamat. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat harta dan juga anak-anak kecuali orang yang datang menemui Allah dengan hati yang selamat. Ini khalaf bin rahimani wa rahimakumullah. Sama seperti kisahnya apa? Tiga orang sahabat yang tidak ikut perang Tabuk. Nah, tiga orang sahabat ini tergelincir, dihajar, tidak diajak bicara, tidak diberi salam, tidak dijawab salamnya selama 50 hari 50 malam untuk membersihkan dosa mereka, sampai turun ayat yang membersihkan dosa mereka. Sementara orang-orang munafikin yang 80 orang semuanya menghadap sampai bersumpah, mengemukakan alasannya, diterima oleh Rasulullah SAW, enggak diapa-apakan. Nah, sehingga ini yang penting bagi kita semuanya, ketahuilah bahwasanya siksaan hukuman di akhirat itu lebih berat dibandingkan hukuman di dunia. Lebih baik di dunia dia dihukum, tetapi di akhirat nanti dia tidak lagi membawa dosa-dosanya. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.